إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين أخواتي الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali bertemu dalam pengajian kita pembahasan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang beliau sebutkan sebelum menjelaskan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Dan kita telah sampai pada kaidah yang ketiga, yaitu kaidah dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tepatnya pada furu' yang pertama, yaitu bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah sifat kesempurnaan, ya, sifat yang dia adalah pujian, sifat yang terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada dalamnya cacat, tidak ada padanya kekurangan dari sisi manapun. Baik, telah kita bahas dalil-dalil yang menunjukkan akan sifat Allah yang tinggi, yaitu firman Allah SWT walillahi mathalul a'la, dalam ayat yang lain walahu al-mathalul a'la, dan bagi Allah, ya, sifat yang tinggi. Baik, sekarang kita akan masuki pada cabang yang kedua, al-far'u tsani. Sifatullah tanqasimu ila qismaini thubutiyatin wa salbiyatin. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah halaman 9 dari kitab, halaman 9 cabang yang kedua, bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua bagian, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Taib, apa itu sifat thubutiyah? Kata beliau, فَالثُّبُوتِيَةُ مَا أَثْبَتَهَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ. Maka sifat thubutiyah adalah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. كَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ. Seperti sifat kehidupan, maha hidup, ilmu, maha mengetahui, wal-qudrah, maha kuasa. Semua ini adalah sifat yang Allah tetapkan itu bagi dirinya. Maka kewajiban kita, kata Syekh, wajib ithbatuha lillahi 'ala alwajhi allaiq bihi li'anna Allah athbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Maka wajib kita untuk menetapkan, ya, sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam bentuk yang layak dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk yang layak sesuai dengan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang penting, ya, karena di sana ada sebagian orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tetapi sifat itu sifat yang tidak layak. Yaitu apa? Mereka menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk, atau membagaimanakan, menyebutkan suatu kaifiyah, hakikat tertentu yang ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak berikan keterangan tentangnya. Maka ini tentu saja di samping dia adalah su'ul adab, dia adalah bentuk dari adab yang jelek, ya, karena mensifatkan kepada Allah apa yang Allah tidak sifatkan bagi dirinya dengan sifat, dengan bentuk seperti itu, ya, dia juga adalah bentuk taqawul ala Allah bila ilm, bentuk menisbahkan perkara kepada Allah tanpa ilmu. Dan telah berlalu keterangan tentang hal ini, ya, bahwa dia di antara bentuk dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dari bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tayyib. Maka tidak ada jalan kecuali menetapkan apa yang disandarkan kepada Allah, apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifat, tetapi dalam bentuk yang layak dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana ada juga kelompok yang lain yang mereka tidak menetapkan bagi Allah sifat, ya, nufatus sifat. Mereka menolak sifat dari Allah dengan mengatakan bahwa sifat itu, ya, yuhimut tashbih, ya, memberikan kesan penyerupaan Allah dengan makhluk. Mereka mengitlakkan penetapan sifat berarti menyerupakan dengan makhluk. Nah, ini salah, ya. Mereka adalah kontra dari kelompok yang pertama tadi, yang menetapkan sifat namun mensifatkan sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Yang benar ditetapkan bagi Allah karena Allah menetapkan bagi dirinya, dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah selain Allah, dan ditetapkan menurut bentuk yang layak bagi Allah tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Saya kira jelas, ya. Baik. Adapun sifat salbiyah, ya, kalau subutiyah dari kata sabata, ya, sebutu subutan, ya, yang berarti adalah ditetapkan, maka salbiyah dia adalah al-jalb, penafian, ya, nafyu, ya. Maka yang maksud adalah yallati nafahallahu an nafsihi kadh-dhulmi fayajibu nafyuha anillahi li'anna Allah nafaha an nafsihi lakin yajibu i'tiqadu thubuti riddiha ala al-wajhi al-akmal li'anna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadhammana thubutan. Kata beliau, sifat salbiyah adalah sifat yang Allah nafikan, Allah tolak, ya, bersihkan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Kita telah sebutkan dahulu, ya, dalam pembahasan kaidah yang pertama, yaitu semua sifat yang menunjukkan adanya kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka contohnya kedzaliman, ya, Allah menafikan dari dirinya kedzaliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada wa ma ana bidhallamin lil abid. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, ala inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu perkara yang diharamkan di antara kalian. Baik. Contohnya kezaliman. Maka bagaimana sikap kita terhadap perkara ini? Allah menafikan darinya kezaliman, kata Syekh, fayajibu nafyuha anillahi. Wajib kita nafikan, kita tolak, ya, penisbahan sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menafikan itu dari dirinya. Ya. Maka kalau kita sifatkan dengan sifat-sifat seperti itu, maka ini tentu adalah bentuk lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun ada perkara yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perkara yang sangat penting untuk kita cermati dan perhatikan. Karena di sana ada juga golongan kaum muslimin yang mensifatkan Allah atau menafikan dari Allah, ya, sifat-sifat yang ternyata kemudian mereka tidak menetapkan apa-apa dari penafian itu. Sekedar bentuknya penafian. Ya. Ini didasarkan kepada pemahaman mereka tadi, bahwa kalau kita tetapkan bagi Allah sifat, maka ini otomatis menurut mereka akan menyerupai sifat makhluk, ya. Maka bagaimana caranya untuk ditetapkan? Tidak bisa. Maka caranya mereka mencoba untuk menafikan, menetapkan bagi Allah penafian. Semakin banyak penafian, katanya semakin sempurna, ya, bahwa Allah itu ghair mustawin ala arsyhi, ya, wala laisa bimustawin, ya, annallaha laisa fi dakhilil alam wala kharijahu, Allah tidak dalam alam semesta, tidak di luarnya, ya, la fawqa wala tahta, bukan di atas bukan di bawah dan seterusnya, bukan semua, ya. Bukan terus penafian kan semuanya kan? Ya. Tanpa menetapkan apa yang menjadi kebalikannya, ini salah. Ya. Manusia nanti akan datang yang menunjukkan bagaimana manusia sendiri kalau disifatkan dengan sifat penafian terus pasti dia akan marah. Ya, karena kalau itu apa ketentuan saya? Wah, paduka raja luar biasa, orang yang tidak pernah salah, ya, yang bukan dinding, bukan ranjang, yang bukan kursi, bukan meja. Bukan pokoknya bukan, ya bukan. Memang betul kan bukan meja? Ya raja kan gitu. Tapi apa dia senang? Oh, emangnya saya apa? Kok dibilang bukan? Penafian saja, ya kan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ahlan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi tidak ada sama sekali makna yang diinginkan dari penetapan sifat kesempurnaan. Maka mari kita cermati poin kalimat Syekh pada paragraf yang kedua, ya, baris yang kedua. Perhatikan baik-baik di garis atas itu, penting sekali ini. Kata beliau, lakin yajibu bersamaan dengan penafian kita menolak dari Allah, penyandaran kepada Allah, apa yang Allah nafikan dari dirinya, dari sifat-sifat, tidak zalim, tidak mengantuk, tidak tidur, tidak bakhil, ya, dan seterusnya, ya. Kata beliau, lakin, tetapi yajibu itiqadu subuti dhiddiha, tetapi kita wajib untuk meyakini, ya, penetapan lawan dari sifat yang dinafikan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafian yang melazimkan penetapan kebalikannya. Jika kita mengatakan Allah tidak zalim, kita wajib menetapkan lawan dari kezaliman yaitu adil, dan bahwa ini adalah sifat yang sempurna yang ada pada Allah. Kata Syekh, ala wazi al-akmal, dalam bentuk yang paling sempurna. Ya? Nah, ya, ini perkara yang menjadi pemisah antara tadi, ya, orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat semua, penafian-penafian tanpa adanya penetapan. Kenapa? Sebenarnya mereka ingin lari dari penetapan. Kalau saya tetapkan bagi Allah sifat, mereka tidak mau terjebak dalam pikiran mereka, terjebak oleh dalam bentuk penyerupaan sifat Allah itu dengan makhluk. Ya. Maka justru akhirnya kemudian mereka menyembah, ya, atau menisbahkan sesuatu yang ma'dum, sifat yang sesuatu yang tidak ada sama sekali, atau sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Dan Allah a'raful ma'arif. Allah itu adalah ma'ruf yang paling ma'ruf, ma'rifah yang paling ma'ruf, kan gitu. Ya. Bagaimana mungkin kemudian Allah disifatkan dengan sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, dengan sifat-sifat sesuatu yang ma'dum atau sifat yang mustahil apalagi, ya kan? Ya. Maka ini bentuk ateisme kalau begitu. Ya, melazimkan adanya pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Dan Syekh mengingatkan mengapa kita wajib menetapkan kebalikan dari sifat yang dinafikan, yang dia merupakan sifat sempurna dalam bentuk yang paling sempurna, yang layak bagi Allah. Kenapa? لِأَنَّ النَّفْيَا لَا يَكُونُ كَمَالًا حَتَّى يَتَضَمَّنُ ثُبُوتًا. Karena penafian tidaklah akan menjadi suatu kesempurnaan kecuali jika mengandung penetapan. Ya. Dengan disebutkan, Pak, an-nafyu mahab, sekedar menafikan, ya, tanpa ada penetapan kebalikannya, layak tadi al-madah, tidak menunjukkan puji-pujian. Nah, mari coba kita perhatikan baik-baik ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat-sifat tadi, ya, sifat, ya, salbiyah Allah nafikan dari dirinya. Misalnya dalam ayat kursi, a'zamu ayatin fi kitabillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. lihatlah konteks dari ayat tersebut. Ya, bagaimana penetapan pada awal ayat disebutkan, ya, pensifatan Allah dengan sifat sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum. Al hayyu al qayyum ini sebagian ulama mengatakan dia adalah di antara nama Allah yang paling agung. Min ismillahi al a'zam. Ada khilaf di antara ulama, ya. Kemarin kita telah sebutkan, isyaratkan sedikit kan, ya. Di mana sebagian mengatakan bahwa dia adalah Allah Dzul Jalalah, sebagian mengatakan al hayyu al qayyum, sebagian mengatakan dia adalah al ahad dan lain sebagainya, ya. Tapi yang jelas bahwa awal ayat penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan pensifatan Allah dengan sifat uluhiyah, ubudiyah al-mutlaqah. Bahwa dia yang berhak disembah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah disebutkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesudah kalimat penafian dari Allah mengantuk dan tidur, juga kembali penetapan akan kudrah Allah, lahu ma fis samawati wa fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Maka adalah perkara yang mustahil kalau awalnya seperti itu, ujungnya seperti ini, di tengah-tengahnya hanya penafian tanpa makna. Pastilah dia penafian yang melazimkan adanya kesempurnaan. Karena dia bentuk pujian bagi Allah. Dan karena itulah disebut dia sebagai a'zamu suratin fi ya a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Karena maknanya. Ya. Nah, berarti dia memiliki makna yang sempurna. Nah, kapan dia menjadi sempurna? Itu tadi. Hanya jika penetapan atau penafian, penolakan, ya, penisbahan kepada Allah mengantuk dan tidur itu memang memiliki makna yang sempurna, yaitu penetapan akan sifat kesempurnaan Allah dalam hidup dan qayyumiyahnya. Bahwa Allah Maha Hidup dan hidupnya tidak seperti manusia, ya, yang juga hidup atau makhluk yang lain yang hidup, tapi hidup yang sabaqahu al-adam, masbuqun bil adam, diawali dengan ketidakadaan. Kan gitu ya? Kemudian setelah itu dimulai dengan kekurangan, waqad yakmul, mungkin dia berkembang menjadi sempurna, namun akan bagaimanapun kesempurnaannya dengan kadarnya, dia pasti ya'tarihin naqas. Kembali kepada ardalil umur. Umur yang jelek, yaitu masa tua. Kembali kepada keadaan bayinya, ya. Itu kehidupan manusia, kehidupan makhluk seperti itu. Paham ya? Ya. Maka Allah tidak, Allah Maha sempurna kehidupannya. Maka disebutkanlah kehidupan al-hayy al-qayyum dan qayyumiyah, yaitu mengurus makhluknya dan berdiri sendiri. Semua makhluknya bergantung kepadanya. Dan dialah yang semata memenuhi hajat seluruh makhluknya. Paham ya? Qayyumiyah yang sempurna, ya. Maka dinafikanlah dari Allah sifat mengantuk dan tidur. Ya? Berarti dia dalam konteks yang juga haruslah pasti bentuknya positif. Bentuknya bahkan bukan hanya positif, menunjukkan puji-pujian bagi Allah, penyandaran kesempurnaan kepada Allah melalui penafian sifat kekurangan. Dan itu hanya bisa difahami jika penafian sifat kekurangan itu melazimkan penetapan sifat kebalikannya dalam bentuk yang paling sempurna. Maka disebutkanlah al-hayyu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Sinah. Ya, kan ada orang yang hidup tapi dia mengantuk. Kalau mengantuk apa dia? Berkurang konsentrasi kan? Iya kan? Tapi ada juga naum. Naum itu tidur, mautus sughra kan? Iya. Oh ya. Hilang kesadaran atau kalaupun dia memiliki kemampuan otak masih bekerja dan sebagainya, tapi ia tidak mampu mendeteksi dengan baik apa yang ada di sekelilingnya, ya? Keadaan yang disebut dengan mautus sughra. Ya? Maka yang seperti ini kan tidak sempurna. Demikian pula bahwa orang yang mengantuk, ya, di samping kehidupannya juga tidak sempurna. Orang yang mengantuk betul-betul akan kurang konsentrasi apalagi tertidur. Banyak terjadi kecelakaan, ya. Ini pesannya Pak Polisi, ya. Karena apa? Memaksakan diri mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk. Iya kan? Iya. Berarti dia tidak qayyum. Tidak mampu qaimun bi ghairihi. Ya. Idza lam yakum bi nafsi, fa kaifa yakum bi ghairi? Jika dia tidak mampu mengendalikan diri ketika mengantuk. Iya kan? Gitu ya. Gimana mengurus kendaraan? Iya kan? Promosi permen lagi nanti. Ya. Ya, jadi jelaskan, ya, berarti dinafikan dua sifat ini karena adanya sifat ini pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengurangi kesempurnaan dua sifat sebelumnya. Apa itu? Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Berarti penafiannya melazimkan penetapan dua sifat tadi dalam bentuk yang sempurna. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Kalau tidak, kita bisa cek dan berlakukan bentuk, ya, telaah seperti ini untuk semua ayat-ayat di mana Allah menafikan dari dirinya, ya, sifat-sifat kekurangan itu. Saya sebenarnya ingin beri PR ini, boleh enggak ini? Boleh, Pak. Boleh, ya? Baik. Kalau begitu PR-nya nih, PR-nya, ya. Tolong kumpulkan, ini akhwat juga disiapkan, ya. Kumpulkan, sebutkan, tuliskan semua ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan penafian sifat salbiyah, sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan, ya. Sebutkan, ya. Semua ayat dalam Al-Quran enggak banyak kok, enggak banyak. Karena kebanyakan penafian itu dalam bentuk ijmal. Ayat yang rinci seperti tadi la ta'khudhu sinatun wala naum, ya. Nah, ini beberapa ayat saja. Tolong kumpulkan semua ayat dalam Al-Quran, tuliskan, ya, yang dia berisi penafian dari Allah sifat kekurangan. Yang dalamnya ada sifat salbiyah, sifat yang Allah jauhkan dirinya darinya. Paham ya? Baik, itu, ya? Ya, nah, nanti PR kan dikerja, ya. Nah, kemudian itu yang tertulis. Itu PR yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya. PR yang tertulis itu. Yang tidak tertulis, jadi ditulis di lembaran gitu. Yang tidak tertulis adalah bahwa fahami ayat tersebut, ya, dengan melihat konteks terjemahannya, ya, terjemahan Depak lah. Bisa jauh-jauh, ya. Ya. Seperti kita memahami apa yang disebutkan dalam ayat Al-Kursi tadi. Paham ya? Bahwa kita lihat awal ayat, kita lihat akhir ayat, kita lihat makna yang utuh dari ayat tersebut. Ya? Bahwa apakah itu hanya menunjukkan penafian semata, menafikan tanpa embel-embel, atau dilihat penafian yang melazimkan penetapan kebalikannya. Cermati, perhatikan. Ya, ini tidak tertulis, ya. Tapi kalau mau ditulis juga tidak apa-apa. Oh, Ustaz, dari surah ini, ya, ternyata kita lihat ayat sebelumnya bahkan, itu ada penetapan sifat ini bagi Allah. Maka ini berarti berkaitan. Berkaitan dan sebagainya. Yang jelas bahwa kerangka atau pola kita tadi membedah, ya, ayat Al-Kursi tadi, ketika kita bedah, ya tadi kan, ya, itu kita perlakukan pula pada ayat-ayat tersebut yang antum kumpulkan tadi, ya, agar menambah keimanan kita, ya, dan pemahaman kita akan apa yang diterangkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala. Ya, jelas nih, ya. Baik, mithalu dhalik qawluhu, contohnya adalah firman Allah, kita kembali kepada kitab. Kita kembali kepada kitab. Misalu dzalika qauluhu ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ingat ya akhwat, juga disiapkan itu. Dan tidaklah Allah zalim. Tidaklah Rabbmu zalim kepada siapapun. Al-Kahfi. Ya. Kata Syekh, fayajibu nafyu adz-dzulmi anillahi ma'i i'tiqadi thubutil 'adli lillahi al-wajhil akmal. Maka wajiblah menolak, menafikan dari Allah sifat kedzaliman yang disertai dengan keyakinan tetapnya sifat adil bagi Allah yang merupakan lawan kedzaliman dalam bentuk yang paling sempurna. Sekira jelas nih, insyaallah. Baik. Nah, itu PR tadi, PR tertulis dan PR yang tidak tertulis. Ya. Selanjutnya Far'us Thalis, cabang ketiga. As-sifat as-thubutiyyatu tanqasimu ila qismain. Sifat thubutiyyah. Ya, tadi kan ada salbiyah dan thubutiyyah. Sifat thubutiyyah sifat yang ditetapkan Allah bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat thubutiyyah terbagi dua juga, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sekarang 3-3. Ya. Aca berapa sekarang, Aca? Berapa sekarang antum? 1-3 ya. Baik. Fadzatiyah, maka dzatiyah adalah hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kasam'i wal basar. Sifat dzatiyah, ya, dikatakan dia dzatiyah, artinya bahwa dia mulazimah li dzatiyah al-uliyah, bahwa sifat itu senantiasa mulazimah, ya, ya, li dzatiyah al-uliyah, senantiasa ada pada zat Allah yang maha tinggi, maka sebut dia dzatiyah, ya. Sifat dzatiyah, ya, ya, sering juga disebut dengan sifat khabariyah, sifat khabariyah, ya, yang dia kenal dari sisi bahwa tidaklah ditetapkan kecuali karena adanya khabar yang sah yang datang, as-sam'iyah, sebut begitu, ya, sifat al-khabariyah as-sam'iyah, ya, meskipun itu juga mencakup sifat fi'liyah, ya, taib, hiya allati lam yazal, dia adalah sifat yang lam yazal, senantiasa, wala yazalu, dan terus menerus Allah muttasifan biha, Allah bersifat dengannya, ya, yang senantiasa dan terus menerus, ya, azali, sejak awal dan terus menerus, itu maksudnya, ya. Seperti as-sam'u wal basar, seperti pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang kedua, fi'liyah, hiya allati tata'allaqu bimasyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha, kal istiwa'i 'alal 'arsyi wal maji'. Nah, kalau dzatiyah, Allah telah sejak awal bersifat dengannya dan akan terus bersifat dengannya, maka fi'liyah ini adalah perkara yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasa disebut dengan sifat al-mutajaddidah. Sifat yang baru dalam arti bahwa dia tergantung kehendak Allah. Nah, kalau yang pertama diterima, ya? Ya, tidak mengingkarinya dari golongan yang menetapkan sifat, tidak mengingkarinya kecuali sedikit. Nah, untuk sifat fi'liyah ini, ini sebagian dari yang menetapkan sifat bagi Allah tidak menerimanya. Ya, dengan alasan bahwa katanya sifat fi'liyah ini menazimkan ada sesuatu yang baru pada Allah. Sesuatu yang yatajaddad, kata mereka. Dan itu berarti hulul hawadith. Itu berarti bahwa ada makhluk yang muncul pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang baru itu makhluk, kata mereka. Ini titik syubhatnya. Paham ya? Ya. Padahal bukankah di antara nama Allah yang nama yang mudhafa, min asma' mudhafa, fa'alun lima yurid. Ya? Dan bukankah mereka menetapkan secara mutlak masyiatullah, kehendak Allah, wa masyiatuhu tanfud, la masyi'ata lil ibad illa ma syaa'a lahum, kata Imam Abu Ja'far Thahawi, ya. Jadi bahwa masyi'ah mereka terima gitu. Lah, kenapa ketika bahwa Allah, ya, yuhibbu man yasha', mencintai siapa yang Allah kehendaki, ya, wa yaf'alu ma yasha', Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, kullu yamin huwa fi sya'an, ya, setiap hari Allah dalam pekerjaannya, ya, maka mereka menolaknya dengan syubhat yang sederhana tadi. Ketahuilah, ini adalah sebab dari penyakit tasybih itu sendiri, yang kemudian adalah aneh tapi nyata, mereka melemparkan tuduhan tasybih itu kepada musbitu as-sifat, kepada ahlus sunnah yang menetapkan sifat dengan bentuk yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang ada pada mereka, kacamata mereka yang salah dan keliru, mereka paksakan kepada ahlus sunnah. Sehingga mereka mengatakan ahlus sunnah menetapkan sifat berarti menetapkan tasbih. Kami menolak sifat fi'liyah karena melazimkan tasbih adanya, atau adanya hulul hawadis, adanya makhluk yang menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ya, padahal ini adalah satu bentuk dari kesalahan berpikir mereka, kekacauan berpikir mereka, ya. Baik, jadi ini perkara yang penting. Wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi insyaallah insya fa'ala, dia adalah apa yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah kerjakan. Jika Allah kehendaki, Allah tidak kerjakan. Ya. Seperti istiwa 'alal arsy, seperti maji, ya, tinggi atas arsy, kemudian maji datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Tayyib. Tapi ingat, sama halnya dalam memahami sifat Allah, ya, kita harus memahami dengan satu kesatuan bahwa dia, kita tidak tahu bagaimananya, hakikatnya, kaifiyahnya. Adapun makna dan lafalnya kita tetapkan karena Allah yang menetapkan bagi dirinya dan Rasul yang menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan karena itu. Paham ya? Ya, itu harus diingat. Nah, sehingga ya kita mengatakan bahwa sebagian orang yang menolak sifat fi'liyah, menetapkan sifat dhatiyah, namun mereka menolak sifat fi'liyah tadi dengan alasan bahwa penetapan sifat fi'liyah melazimkan pada Allah sifat seperti pada makhluknya. Allah datang, ya, ya, manusia juga datang, ya, maka dikembalikanlah itu kepada mereka dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Mulia, ya, bahwa beliau mengatakan al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fi ba'dhi akhar, bahwa tidak ada perbedaan antara sifat fi'liyah dan sifat dhatiyah dalam penetapannya. Jika engkau menetapkan dalam sifat dhatiyah karena datangnya berita, khabar, nas, engkau tetapkan itu dalam bentuk yang layak bagi Allah, maka mengapa sifat fi'liyah yang juga Allah tetapkan bagi dirinya tidak kalian tetapkan dengan bentuk yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Eh? Jelas ya? Taib. Kemudian kata Syekh, وَرُبَّمَا تَكُنُ السِّفَةُ ذَاتِيَةً فِعْلِيَةً بِعْتِبَارَيْنْ, terkadang sifat itu ya bentuknya dhatiyah sekaligus fi'liyah. Ya? Terkadang ya بِعْتِبَارَيْنِ, dilihat dari dua sudut yang berbeda, dari dua sudut pandang. Contoh sifat sebenarnya adalah al-kalam. Kenapa? Fa innahu bi'tibari asli sifat, dilihat dari asal sifat itu al-kalam, maka dia sifat dhatiyah, karena sifat kesempurnaan, ya. Bagaimanapun bahwa al-mutakallim akmal minal ladzi la yatakallam minal bahimah, ya, gitu ya. Manusia disebut sebagai makhluk Allah yang mulia, yang utama, dengan definisi bahwa mereka adalah hewanun natiq, hewan tetapi berbicara, ya kan? Adapun yang lainnya bahimah, ya, hewan yang tidak bisa berbicara, maksudnya berbicara dengan apa yang bisa difahami, ya. Kalau mereka sendiri bicara dengan bahasa mereka sendiri, ya, bisa binatang, ya, tidak berbicara. Buhumun, ya. Maka jika al-kalam itu kesempurnaan, famu'til kamal aula bihi. Maka yang menganugerahkan pembicaraan itu, ya, tentunya lebih aula untuk bersifat dengannya. Maka Allah mutakallim, ya. Sifat kalam adalah sifat sempurna bagi Allah, dzatiyah, dalam bentuk dzatiyah. Jelas, ya? Tetapi, ya, lian wabi'tibari ahadil kalam, dilihat dari, ya, individu, bagian-bagian yang Allah berbicara dengannya, ya, sebelum Al-Quran, maka Allah menurunkan kalamnya Taurat, ya, kemudian Zabur, ya, ya, ya, Injil, ya, Zabur, Taurat, Injil, ya, Suhuf Ibrahim dan Musa yang sebelumnya, ya. Maka kita lihat bahwa bi'tibari ahadil kalam, maka itu sifatnya fi'liyah. Allah berbicara kapan Allah kehendaki, ya. Innama amruna idza aradna syai'an an naqula lahu kun fayakun. Jika Allah kehendaki, Allah akan berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah, ya. Berarti ini ahadnya, ya. Allah berbicara menurut apa yang Allah kehendaki, maka dia sifat fi'liyah dari sisi ini, ya. Lianna al-kalam muta'allaqun bima syi'atihi yatakallam bima syaa mata syaa. Karena kalam dalam bentuk ini, ya, berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berbicara, ya, dengan apa yang Allah kehendaki dan pada waktu yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dan pada waktu yang Allah kehendaki mata syaa. Jelas, ya? Tayyib. Sampai di sini ada pertanyaan dari Ikhwah. Ya, yang dzatiyah fi'liyah sekalian, ya. Sejauh yang kami ketahui, ya, ini, ya, wallahu a'lam bishawab. Al-kalam, ya. Ya, saya tidak ingat ada yang lain, ya. Saya tidak sempat untuk, ya, menyiapkan diri untuk itu, ya. Maksudnya murajaah untuk poin-poin yang itu. Biasanya memang yang seperti ini membantu kita untuk aktif untuk mencari, ya. Baik, barakallahu fiik. Saya tidak ingat sekarang, sepanjang yang saya baca sebelumnya saya tidak dapatkan kecuali al-kalam ini saja, ya. Adapun ya, ya, kemungkinan boleh jadi, ya. Ini kan kepada istiqra, kepada tala'ah, ya, dan melihat dari perkataan para ulama yang terdahulu, ya, dan melihat dari sisi-sisi yang tadi disebutkan, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Raja. Hah? Oh, berarti PR untuk saya dong kalau gitu. Iya, PR untuk saya. Barakallahu fiik. Ya. Kalau ayat Raisa sama istri itu termasuk kalimat yang menunjukkan salbiyah itu. Betul. Dia bentuk penafian tetapi dia disebut nafyu al-ijmal. Karena an-nafyu dalam asma dan sifat Allah itu ada dua. Nafyu al-mujmal wa nafyu al-mufassal. Ada kaidahnya kemudian bahwa hukum asal adalah nafyu mujmal. Kaidahnya bahwa setiap satu perkara itu dinafikan darinya kekurangan dalam bentuk umum, maka akan semakin besar keutamaan dan kemuliaannya. Fulan laisa lahu nadhir. Si fulan tidak ada bandingannya, tidak ada padanannya. Mantap, kan? Ya. Dibanding fulan itu bukan ini, bukan ini, tidak begitu, tidak begitu. Ya. Itu, maka kebanyakan dalam bentuk ijmal dan ada beberapa ayat itu seperti awal surah Al-Baqarah, fala tajidu lillahi andada, kemudian surah Maryam, hal ta'lamu lahu samia, kemudian surah Al-A'raf tadi, Asyura, ya, tadi itu apa, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, dan terakhir kul huwallahu ahad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu empat dalil yang global. Ya. Kemudian setelah itu ada yang disebut nafyu al-mufassal. Penafian yang mufassal. Yang kami minta di sini adalah nafyu al-mufassal. Penafian yang rinci. dinafikan dari Allah. Dan bahwa penafian mufassal ini tatkala disebutkan bahwa yang pokok, yang utama dalam penafian adalah mujmal, yang global, itu intinya. Maka datangnya penafian yang rinci itu juga karena hikmah, lihikmatin. Ya, karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Imma lidaf'i tawahum min naqas. Apakah itu ada 3 atau 4 yang disebutkan oleh para ulama untuk menafikan kesan yang tampak dari kekurangan, seperti misalnya ketika disebutkan Allah menciptakan langit bumi dalam 7 hari, ya, sebenarnya dalam 6 hari kan. Setelah itu ya masih ada 1 hari lagi yang kosong, ya. Maka untuk menghilangkan kesan dengan jangan Allah istirahat di situ, seperti kata orang Yahudi, ya kan? Kok enggak 7 hari lengkap? Ya. Maka ada kemudian penetapan sifat kudrah atau penetapan dan penafian sifat ayy, sifat ketidakberdayaan, penafian sifat ajiz bagi Allah. Ya, seperti tadi juga Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, yang ini ayat yang paling agung, ya. Apalagi untuk berlindung dari apa yang jelek. Ini kan ayat kursi kan kuat dalam hal ini. Berlindung dari gangguan setan dan sebagainya, ya. Maknanya begitu tinggi. Nah, bahwa ketika disebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum, ya mungkin difahami atau ada kesan yang memberikan jalan bagi syaitan untuk mengatakan bahwa oh itu ya Allah hanya bisa menyelesaikan masalah-masalah tertentu, tidak yang lainnya. Ya. Padahal semuanya adalah milik Allah di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Maka ditetapkanlah bagi Allah sifat Al-Hayyu Al-Qayyum dan bagaimana kekuasaannya mutlak, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wasi'a kursiyyuhu samawati wa ard, ya, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Semua ada penetapan. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, wa la yaskinuhu. Tidak memberatkan Allah penjagaan langit dan bumi, ya. Semua datangnya dalam rangka penetapan. Yang pertama tadi imma dafut tawahum atau penetapan dalam bentuk yang paling sempurna. Saya lupa yang ketiga. Ada 3 kalau enggak salah ingat saya itu. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Hamawiyah atau Ta'liq al-Hamawiyah Al-Kubra di Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ya. Ya. Nah, yang kami maksud dalam PR itu adalah yang tadi. Yang nafyu al-mufassal. Penafian dari Allah sifat-sifat yang kekurangan dalam bentuk rinci. Tidak begini, tidak begitu. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia datang bukan semata datang begitu saja. Ya, sehingga akhirnya kemudian seseorang juga mensifatkan bagi Allah penafian-penafian yang segudang namun tanpa makna penetapan, ya kan? Ya, yang disangka tadi oleh kelompok yang mengatakan bahwa Allah ya laisa bimastawin ala arsyi, ya, bahwa Allah laisa bidakhil alam wala kharijahu, laisa bifawqa wala tahat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kiri, tidak semua, tidak serba-serba, tidak, ya kan? Ya, bahwa ini bentuk yang justru melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ketika Allah disifatkan dengan sifat yang naqidain, saling bertentangan, tidak di luar, tidak di dalam, ya kan? Ya, tidak mendengar, tidak pula tidak mendengar. Laisa bisami wa laisa wala bisa apa? Bilaisa bisami apa? Apa? Apa namanya? Kata mereka? Sami'un bila sam'. Ada juga begitu. Penetapan, tetapi penetapan itu hanya semboyan saja, slogan saja. Intinya tetap penafian. Sami'un bila sama', Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Basirun bila basar. Semua kelompok-kelompok tadi ini, baik yang dia hanya mensifatkan Allah dengan penafian terus, atau menggabungkan penetapan dan penafian, tapi penetapannya slogan kosong. Paham ya? Ini syubhatnya apa tadi? Bahwa kalau saya tetapkan, berarti penyerupaan, melazimkan penyerupaan, itu syubhatnya. Sehingga mereka menghindar dari itu. Tapi akhirnya datang dengan susunan yang menggelikan. Bahkan disebut oleh para ulama sebagai apa? Mengumpulkan dua perkara yang mustahil. Tidak di luar, tidak di dalam. Tidak mendengar juga, tidak tuli. Tidak melihat, tidak juga buta. Apa itu? Ijtima' bainan naqidain. Berkumpul dua perkara yang saling kontradiktif. Ya kan? Dan ini berarti apa? Mustahil. perkara yang mustahil. Sehingga adalah istilah para ulama salaf, innal jahmiyata ya'budu adaman. Ya, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu yang tidak ada sama sekali. Padahal Allah, ya, adalah, ya, zat yang araful ma'arif, ma'rifah yang paling jas, ya kan? Wujudnya perkara yang tidak diingkari hatta oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ya kan? Tentang adanya Allah al-mawjud, ya? Ini dalam bentuk pengkabaran, dalam penetapan sifat tidak. Baik, ya, demikian penjelasannya. Wallahu a'lamu shawab. Baik, saya kira cukup dulu ya, karena 3.4-nya ini juga satu pembahasan tersendiri, ya. Saya khawatir akan menambah waktu kita, ya, lebih panjang lagi. Saya kira demikian ya, ikhwan fiddin. Ada pertanyaan lagi, Cak? Ya, baik, barakallahu fiik. Dari akhwat enggak ada ya? Akhwat? Enggak ada ya? Sudah paham tadi tugasnya ya? Tugasnya. Ya, paham ya? Baik. Insyaallah nanti kita akan kita lihat tugas tersebut. Mudah-mudahan dengan itu akan semakin kuat pemahaman kita tentang apa yang Allah tolak dan nafikan dari dirinya dari sifat-sifat kekurangan tadi. Ya, bahwa dia ternyata memiliki makna yang jelas, yaitu apa? Penetapan sifat kebalikan dari yang dinafikan dalam bentuk yang paling sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu berarti sifat penafian sifat kekurangan Allah itu adanya karena ini ya, karena adanya kafir. Iya, orang musyrik. Ya. Iya, contohnya misalnya apa? Orang yang mengatakan apa? Qalatil yahudu yadullahi maglulah. Berkata orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu. Maka Allah mengatakan, ya, gullat aydihim walu'inu bal yadahu mabsutatan. Ya. Tidak ada penafian di situ ya. Tidak ada penafian. Contoh yang lain. Nafiyul ghalat. Oh ya. Walam yakun lahu sahibah. Ya. Itu misalnya. Ya, mawasana min lugub ya. Ya. Dia min futur, min taat. Ya. Ya. Rat al-Yahud. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi banyak nanti antum akan dapatkan. Coba kumpulkan ayatnya. Nanti akan terlihat itu insyaallah taala dan nanti akan diingatkan siapa yang dibantah dalam ayat itu, ya, itu akan kita lihat gitu. Iya, makanya saya juga khawatir antum sebutkan tadi semua. Antum sebutkan nanti satu ayat sudah disebutkan, dua tadi disebutkan oleh Ustaz, ya. Itu bagian jawaban dari PR sebenarnya. Aduh, wah, tambah bocor lagi deh. Kalau itu misalnya kan ada kisah orang penduduk neraka yang masuk ke surga kan, ya. Kemudian yang kemudian Allah tertawa. Iya, iya. Nah, itu apakah bisa disebutkan juga dengan fi'liya bahwa Allah tertawa itu? Bisa disebut apa dikategorikan sebagai sifat fi'liya atau? Iya, memang betul sifat fi'liya. Bahkan telah akan datang nanti babnya sendiri dalam kitab Al-Muqaddimat. Yadhukullahu minar rajulaini yaqtulu ahaduma al-akhar kilahuma yadkhulanil jannah. Allah tertawa, bukan ajibah, tajub Allah dari dua orang yang satu membunuh yang lainnya, dosa kan, tapi keduanya masuk surga. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Rasulullah, yang satu berhadapan dengan orang kafir, ya, maka yang kafir membunuh sang muslim, ya, maka yang muslim terbunuh masuk arah, masuk surga, dan pembunuhnya yang kafir tadi kemudian masuk Islam dan akhirnya dia terbunuh dalam peperangan jalan Allah, maka dua-dua masuk arah, masuk surga, masya Allah. yang masuk Islam. Ya. Saya tambahkan tadi bahwa itu berkaitan dengan kisah pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Wasi. Ya. Wasi ya Habsyah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Terkait dengan tapi lebih dekat kepada asar dari sifat Ustaz. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Maksudnya ya asar itu maksudnya fi'ilnya kepada hamba, bukan kepada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sifat izzahnya thabit bagi Allah. Ya, sifat iradah katanya. Sifat iradah ditambahkan oleh Ibnu Qayyim termasuk dari sifat fi'liyah dan dari ujung. Tapi jangan naik ke tangga, Pak. Kalau ada beberapa kisah kan yang menunjukkan dialog satu antara Allah dengan hamba itu. Ya. Apakah itu jadi menggabungkan saat bawah ke Allah bahwa Maha mengetahui mengetahui akan sudah lalu akan datang. Iya, tidak menafikan kan? Ya bahwa itu dari bentuk tamamul hujjah, ya. Sebenarnya di akhirat nanti yauma nakhdimu ala aidihim wa yukallimuna wayukallimuna aidihim, ya. Yauma nakhdimu ala alsinatihim wayukallimuna aidihim, ya. Pada hari yang nanti akan kami tutup sumbat mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka, anggota tubuh yang berbicara nantinya, ya. Bukankah Allah Maha mengetahui? Iya. Tetapi ini tamamil hujjah, ya, dari kesempurnaan Allah yang Allah tidak menzalimi siapapun, maka Allah tetapkan baginya saksi-saksi. Mulai dari para malaikat yang mencatat anggota tubuh yang bicara dan orang-orang yang menuntut haknya yang diambil. Tanpa itu Allah sudah tahu, kan gitu ya? Ya. Makanya dari bentuk kesempurnaan. Bukan berarti bahwa Allah ya butuh dengan itu, tidak. Allah mustaghnin an khalqihi. Ya. Namun Allah juga muttasifun bi sifatil kamal. Allah bersifat dengan sifat yang mulia, ya. Maka sebagai riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang keutamaan majlis zikir. Humul jalis humul ladina humul qaum la yusqa jalisuhum. Mereka adalah orang yang tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersama mereka, ya. Maka ketika malaikat datang kepada Allah, Allah menanyakan, "Bima taraktal 'abd ibadi?" "Bila engkau tinggalkan hamba-Ku." "Wa huwa a'lamu bihim." Begitu dalam hadis yang disebutkan. "Wa huwa a'lamu bihim." Para Allah Maha tahu tentang mereka. Tetapi Allah yuqimu syahadah. Allah menegakkan syahadah, persaksian. Bagaimana kata mereka? "Oh, saya tinggalkan mereka dalam keadaan berzikir mengingatmu." Kata Allah, "Kalau gitu saya ampuni mereka seluruhnya." Mereka protes, "Ya Allah, di antara mereka ada orang yang hanya singgah lewat, ya, hanya duduk sebentar, ya, karena ada hajat maka dia duduk." Kata Nabi, "Aku ampuni mereka seluruhnya." Ya, ini keutamaan majlis ilmu atau majlis zikir. Wallahu a'lam. Jadi pada sebagian riwayat disebutkan, "Wa huwa a'lamu bihim." Juga dalam hadis, meskipun ada kelemahan, ya, hadis Abdullah bin Amr tentang hadis bitaqah, ya, juga ada itu. Yang perjelaskan kan, ya, Allah tanyakan kepada beliau. Padahal Allah tahu juga tentang orang yang diperlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Udah takut dia. Tapi dia lihat mana dosa besarnya, ya kan? Dia sudah takut. Ternyata Allah ampuni semua dosanya tersebut. Dan dimasukkan ke dalam surga karena keutamaan keimanan yang ada pada dirinya dari kalimat syahadah. Paham ya? Nah, disebutkan kalimat itu. Bahwa Allah bertanya pada Allah Maha tahu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ya, mempersaksikan, ya, menunjukkan kepada kita apa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, ya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan itu mempertakutkan kita dari perkara-perkara yang yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perkataan yang menjadi saksi bagi kita, ya. Dan itu menunjukkan agar kita betul-betul mulazamatut taqwa, ya, fi sirri wal alan. Ya kan? Iya. Fi sirri wal alan. Itu faedahnya yang lain. Wallahu alamu bissawab. Banyak hikmah dari perkara itu. Ya, itu tadi. Persaksian itu adalah menunjukkan keadilan Allah. Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau yakin Allah masih punya. Sekarang ada pertanyaan yang kalau cara mereka untuk mengawal untuk bangun sendiri atas ini itu bukan hujan. Nah itu menjawab tentang. Ya, pertama lihatlah kita beriman bahwa ada dari makhluk-makhluk Allah yang ditugaskan, kan begitu. Kemudian ya pertama bahwa kita tidak boleh bertanya tentang apa yang ada dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lima fa'ala, ya. Yang kita boleh adalah apa? Mengambil hikmah dari perkara tersebut. Ya, salah satu yang tadi ada juga dzikir musyahadah, ya. Mengatakan adanya saksi, ya. Allah menetapkan malaikat yang mengurus makhluknya, ya. Wa huwa qadirun 'alaihim. Allah mampu untuk mengurus alam semesta. Fa huwa mujiduha. Dialah yang menciptakannya. Ya. Maka ini dari bentuk yang menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi urusan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa ghaniyun anhum. Allah Maha cukup dan tidak butuh dengan mereka. Ya. Ya, agar kita kemudian beriman akan adanya para malaikat tersebut dengan tugas-tugasnya, maka dalam iman kepada Allah, malaikat kan masih bukan sebagian keimanan. Antuk mina billahi wa malaikatihi. Dan iman kepada malaikat ada iman al-mujmal, ya, dan iman al-mufassal, ya. Itu siapa dia terperangkap yang disebutkan namanya dan disebutkan tuh tugas-tugasnya. Kita beriman pula dengan perkara itu. Kenapa? Karena dia babnya sam'i, khabariyah, sam'iyah. Bagian bentuk dari ibtila untuk kita diuji keimanan kita. Faedah yang lain adalah apa? Bahwa kita mengetahui di sana ada saksi-saksi yang menyaksikan, yang memperhatikan dan sebagainya. Mereka juga di antara perkara yang dijadikan sebagai pengurus, ya, yang kita tidak boleh gulu ke dalamnya dalam bentuk apa? Meminta kepada mereka, ya kan? Ya. Meminta kepada mereka. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menisbahkan apa yang ada dari sebab itu dan menyandarkan kepada musabbibul asbab, kepada pencipta sebab itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira demikian, ya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Sementara Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.